Inilah hatiku yang menangis lewat syair lagu, semua ku tulis, ku yakin Tuhan ku tahu, cinta di hati tak kunjung habis. Ku ungkapkan sebuah rasa, rasa cintaku kepada Nabi, manusia begitu sempurna diutus Allah ke dunia ini. Langit bumi menjadi saksi akan agungnya ciptaan Tuhan. Kicau burung pun ikut memuji keindahanmu, sungguh menawan. Inilah hatiku yang menangis lewat musibah mati di dalam hati. Semoga ada takdir Allah bertemu denganmu dalam mimpi. Tak ada cinta selainmu yang lebih indah di dunia ini. Ku tak kuasa menahan rindu, engkau kekasihku jangan mati. Inilah hatiku yang menangis lewat kepada Nabi. Manusia begitu sempurna diutus Allah ke dunia.